Mitra bisnis, pembangunan bandara baru di Jogja terhenti setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga karena pembangunan dinilai melanggar tata ruang. Padahal, kebutuhan akan bandara baru di Jogja sangat mendesak, mengingat Bandara Adi Sucipto saat ini sudah 5 kali over capacity dan studi kelayakan pun sudah dilakukan lebih dari 1 tahun. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat penerbangan Dudi Sudibyo. Pak Dudi, apa komentar Anda mengenai masalah ini? Kalau saya lihat, bagaimanapun itu sudah sangat mendesak ya. Jogja itu memiliki airport baru ya. Nah, ini yang paling masalahnya sekarang itu yang perlu terobok kan ada masalahnya yang tidak enak sekarang kita ketahui ya. Jadi, sehingga kita tidak bisa dibangun di situ. Saya sayangkan, terus terang aja. Bagaimanapun juga, ya itu di Sucipto sekarang itu pun sudah di tengah kota. Dan lagi pula itu adalah pangkalan udara ya, militer. Sehingga ya mestinya antara militer dan sipil itu dipisah ya. Gitu ya. Keamanan dari ini juga terjaga begitu. Kalau tidak dipindahkan, ngeri nggak sih Pak? Kejadian yang menimpa pesawat Hercules di Medan bisa terulang di Jogja? Iya. Itu salah satu di antaranya. Dulu Pak Adi Sucipto bisa bilang di luar kota Jogja. Ini apa sih di masa lalu ya. Tapi sekarang berkembang sehingga sekarang ya sudah di dalam kota Jogja. Sama seperti Kemayoran waktu itu. Kemayoran itu kenapa dipindahkan waktu itu untuk sementara ke Halim Perdana Kusuma sebelum Cengkareng itu Soekarno-Hatta terjadi. Tapi sekarang juga saya lihat sama itu namanya. Sekarang pemukiman sama pabrik-pabrik usaha segala macam mendekati Soekarno-Hatta. Sementara lagi itu bisa terjadi lagi. Terulang dengan peristiwa Kemayoran. Ketegasannya dari pemerintah daerah ini Otda ya sekarang ya. Nah itu yang kasih izin-izin itu ya kurang mengerti bahwa memang sudah ada peraturan bahwa sekian kilometer dari area bandar udara itu tidak ada permukiman. Apa artinya? Karena kalau terjadi ini ya, kemarin di Medan itu bisa terulang lagi. Lalu solusi apa yang paling pas untuk bandara di Jogja? Ya Jogja kalau salah kalau aman tidak di Kulon Progo ya. Mungkin tempat lain dicari. Saya nggak tahu, cuma di Parangtritis itu juga ada tuh satu semacam landasan kecil ya. Tapi ya itu apakah layak atau tidak, itu kan mesti di-research ya. Studi kelayakan untuk membangun bandara kan cukup lama, Pak. Kalau kita mencari tempat baru, bukankah malah memakan waktu? Sementara kapasitas Bandara Jogja saat ini sudah sangat over. Benar. Ya itu dia. Sekarang bagaimana bisa solusinya atau program-program yang sudah ada spesialis tadi dan segala macam bisa bilang udah matang ya. Kenapa tidak dilakukan di sana begitu. Demikian pengamat penerbangan Dudi Sudibyo. Saya Kiki Wijaya.